Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah pertama kali kita memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan tentunya bagi orang yang beriman nikmat ibadah, nikmat ketaatan, nikmat taqarrub, pendekatan diri kepada Allah adalah nikmat yang paling berharga di dalam hidup. Karena orang-orang beriman mengetahui bahwa segala apa yang dia harapkan di muka bumi ini, dari ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, semuanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla dan tidak akan diperoleh dan didapatkan kecuali melalui jalur-jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kaitannya dengan segala apa yang diharapkan di alam barzakh, di alam kubur, sampai dengan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan yang abadi, itu semuanya akan didapatkan dan diperoleh melalui jalan-jalan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini dan yang sedang kita kerjakan pada malam hari ini merupakan bagian dari rentetan ketaatan yang ditabungkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi bekal perjalanan menujunya dan menjadi tabungan untuk kita ambil hasil dan nilainya sekembalinya kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang dimilikinya untuk mengemban amanat Allah Azza wa Jalla sebagai utusan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya. Sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini sebagai sebuah bentuk bahwa kita siap untuk diajak, dipanggil dan diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga menjadi umatnya yang terbaik, umatnya yang terbagus, dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana di dalam sabdanya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau memasukinya, kata Rasulullah alaihi salam. Para sahabat Nabi bertanya kepada beliau, siapakah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sangat singkat dan padat, semoga kita masuk di dalamnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang mentaatiku maka dia yang akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, setelah melaksanakan ketaatan, kita mencoba untuk membangun ketaatan di atasnya sebagai perwujudan bahwa kita ingin meniti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin menjadi umatnya yang terbaik. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, setelah kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan kalimat salawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melupakan bersyukur dan berterima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Islam Malu yang telah memberikan kesempatan dan saya duduk bersama saudara saya kaum muslimin dalam sebuah majlis ibadah, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling bertegur sapa, semoga bermanfaat buat saya secara pribadi dan buat saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di saat seorang muslim dan muslimah melangkah dengan sebuah ketulusan hati dan jiwa yang jernih mengkaji sejarah perjalanan orang-orang Islam, sampai kemudian dia mencoba mengkaji perjalanan orang-orang Islam yang dekat dengan zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka dia akan menemukan sebuah keajaiban hidup pada diri-diri mereka. Dia akan menjumpai sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla buat mereka. Dengan apakah keajaiban itu? Dengan apakah keistimewaan itu yang mereka peroleh? Tidak lain dan tidak bukan dengan Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menjadi kaum, mereka menjadi generasi yang terbaik dari generasi-generasi umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka telah meraup segala bentuk kemuliaan, kejayaan, amor yang sangat tinggi. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan di saat Nabi alaihi salatu wassalam berada di tengah mereka, Allah Azza wa Jalla telah memasukkan rasa ketakutan dan kengerian di dalam hati dan jiwa musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka sangat-sangat sedikit, persenjataan mereka sangat-sangat minim, tetapi mereka mampu menguasai kerajaan Persia dan Romawi dan mampu menguasai kekuasaan kekufuran di Jazirah Arab yang bekerja sama dengan negara-negara di luar Arab. Di mana letak keistimewaan dan keajaiban yang ada pada mereka? Ternyata dengan Islam dan keimanan yang Allah berikan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada barisan pertama kali mereka, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian sekali-kali merasa hina dina. Jangan kalian pernah dirundung oleh kesedihan bahwa kalian ini adalah orang-orang tinggi. Kalian ini adalah orang-orang mulia. Kalian ini adalah orang-orang terhormat. Di saat kalian itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh, generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah mewujudkan keimanan yang paling lurus kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka telah meluruskan keimanan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan keimanan mereka kepada agama ini benar-benar lurus di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi di saat kita melangkah dari zaman sahabat Nabi, kemudian kita tarik benang merah sampai kepada zaman kita ini, kita akan menemukan keanehan-keanehan. Tidak ada lagi keistimewaan sebagaimana Kristen mereka di masa yang silam. Kenapa semuanya itu pudar? Kenapa semuanya itu hilang? Mari kita berkaca-kaca. Mari kita mencari tahu dan sebabnya. Apa sesungguhnya yang telah terjadi di tubuh orang-orang Islam itu sendiri? Dan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sungguh itu semua menghalangi keistimewaan itu akan datang. Itu semua menghalangi keajaiban itu akan muncul di tengah-tengah mereka. Apa persoalan hidup yang sedang dialami oleh orang-orang Islam di masa sekarang ini? Pertama adalah adanya at-tafarruqu, terjadinya perpecahan yang sangat-sangat hebat di tubuh orang-orang Islam itu sendiri. Ini yang pertama kali yang menjadi catatan pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita. Keistimewaan yang telah diperoleh oleh para sahabat Nabi ketika kita tarik benang sampai kepada diri kita, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, semua keistimewaan itu seolah-olah tidak ada lagi. Semua bentuk keajaiban hidup yang mereka dapatkan dengan agama sudah mudah di tengah-tengah kita yang sedang beragama Islam. Apa penyebabnya? Mari kita mencoba mengkaji dan mendalaminya. Pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah terjadinya perpecahan yang berkepanjangan di tubuhnya orang-orang Islam itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sampai kelimaknya adalah menghalalkan darah saudaranya semuslim. Kapan istimewaan itu akan muncul? Kalau sekiranya terjadi di tubuh orang-orang Islam menghalalkan darah saudaranya semuslim, membolehkan kehormatan saudaranya semuslim, menghancur leburkan saudaranya sendiri, memvonis dia kafir, menghalalkan darahnya saudaranya, berarti ini adalah gambaran kehancuran dan kerusakan yang ada di tubuh orang-orang Islam itu sendiri. Segenap saudaraku kaum muslim, di saat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in, mereka adalah bersatu dalam satu bendera, yaitu kalimat la ilaha illallah. Walaupun bangsa mereka berbeda, suku mereka berbeda, kulit-kulit mereka berbeda, namun mereka satu dalam panji kalimat La ilaha illallah. Namun sekarang terjadi sebaliknya. Seseorang barakallahu fikum mengucapkan semuanya kalimat La ilaha illallah, bahkan sampai berulang-ulang kali diucapkan setelah ba'da sholat, mungkin di acara-acara khusus, ternyata di bawahnya perpecahan yang sangat-sangat besar. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla yang telah menyebutkan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum, jangan kalian berselisih, kata Allah Azza wa Jalla, sehingga kalian menjadi orang yang gagal dan tidak punya kekuatan, menjadi orang yang lemah, kata Allah Azza wa Jalla. Benar-benar kewibawaan muslimin itu hilang dan lenyap, disebabkan karena musibah yang Allah Azza wa Jalla turunkan dan timpakan kepada mereka, yaitu terjadinya perpecahan yang sangat hebat. Mari kita bertanya, lalu kita mencoba untuk menjawabnya, apakah sesungguhnya yang menyebabkan perpecahan di tengah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menjadi dalang perpecahan di tengah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah pertama kali menyebutkan dalangnya dengan mengatakan inna iblisa qad aisa ay ya'budahu musallina syaitana qad aisa ay ya'budahu musalluna fi jaziratil arabi walakin fi tahrish bainah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk kemudian disembah oleh orang-orang yang ada di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan melakukan tahrish, maknanya adalah mengobrak-abrik persaudaraan dan ukhuwah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa yang mengibarkan bendera perpecahan pertama kali adalah iblis laknatullah alaih. Apa jalan-jalannya dan siapa yang akan disasar pertama kali, yang kemudian dia gegap gempita menyambut seruan dan ajakan perpecahan iblis laknatullah alaih? Langkah yang dilakukan adalah mengadakan perkara-perkara baru di tengah orang-orang Islam yang bukan dari tuntunan Allah Azza wa Jalla, yang bukan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh iblis pertama kali, sehingga orang bisa menangis, bisa melaksanakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak pernah menangis di saat lurus melaksanakan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkiprah menjadikan seseorang lembut jiwanya dengan sesuatu yang belum pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang punya ulah dan tangan padanya kecuali iblis dan bala tentaranya. Segenap saudaraku kaum muslimin, oleh karena itu iblis, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya perbuatan mengada-ngada di dalam agama ahabbu ila iblis, lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat, kata beliau. Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan karena orang sulit bertaubat dari perkara-perkara baru di dalam agama dibanding dengan orang yang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Sampai sedemikian rupa jaringan untuk memecah belah umatnya Rasul alaihissalatu wassalam dengan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kenapa? Karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sulitnya orang bertaubat di saat melaksanakan perkara-perkara baru dalam urusan agama, padahal itu dosa. Kenapa dia sulit? Karena dia menganggap itu adalah baik. Bagaimana orang akan cepat bertaubat dari sesuatu yang dianggapnya baik? Sulit seseorang bertaubat dari sesuatu yang diada-adakan di dalam agama, karena dia menganggap ini adalah bagian agama, karena dia menganggap ini adalah ibadah, karena dia menganggap ini adalah petunjuk, padahal bukan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setan itu lebih sayang terhadap orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama dibanding dengan para pelaku dosa dan kemaksiatan, para pemabuk, para penjudi. Mereka tahu kalau itu dosa, mereka laksanakan di tempat-tempat sunyi dan sepi. Tetapi orang-orang yang mengadakan perkara-perkara baru dalam urusan agama, dia laksanakan dengan vulgar di tempat-tempat ramai, di rumah-rumah Allah, bahkan di lapangan dengan cara terbuka, karena dia menganggap itu adalah baik. Segenap saudaraku kaum muslimin, oleh karena itu, maka perkara yang dijadikan untuk kemudian menghancur luluh lantakan barisan muslimin dengan disodorkan kepadanya perkara-perkara baru dalam urusan agama. Maka kita orang-orang Islam yang kita tidak mau terjebak dalam permainan syaitan dan ingin menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan, jangan masuk dalam belenggunya syaitan. Berarti kita harus melepaskan diri dari segala bentuk dan ragam sikap mengada-ngada di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Kita mencoba untuk kemudian mengkaji dalilnya. Mengkaji dalilnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Adakah amalan ini tuntunannya dari beliau? Pernahkah beliau melakukan di saat kemudian terjadi peristiwa-peristiwa meninggal dunia? Adakah acara-acara ini yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mencari tahu bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah upaya kita untuk menjaga persaudaraan iman, menjaga persatuan di tengah-tengah umat Islam, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataan yang berbeda. Di saat ada orang yang menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengamalkan sebagaimana pengajaran beliau dan sebagaimana datang dari beliau, bahkan dia dituding sebagai pemecah belah umat. Nas'alullah assalamu alaikum. Dia yang tertuduh, dia yang dianggap menjadi pemecah belah umat, sementara perkara-perkara baru yang itu dijadikan sebagai langkah bagi syaitan untuk menghancurkan umatnya Nabi alaihissalatu wassalam, dianggap sebagai pemersatu segenap saudaraku kaum muslimin. Berarti kita harus mengetahui bahwa perkara-perkara baru ini menjadi laris di tengah-tengah kita orang Islam. Pertama, disebabkan karena maaf-maaf bahasanya mungkin kasar, karena kita tidak mengilmui tentang hakikat dari agama kita sendiri. Ini yang pertama. Kenapa perkara-perkara baru laris di tengah umat? di tengah umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara apa yang benar-benar datang dan lurus dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dianggap sebagai pemecah belah umat. Pertama disebabkan karena tidak tahunya kebanyakan kita orang-orang Islam apa sesungguhnya pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Ini yang belum sampai kepada kita. Dalam arti kata bahwa kita ini termasuk dalam kategori ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim sedang dilanda oleh penyakit yang kronis, yaitu penyakit kebodohan tentang hakikat agama kita. Inilah yang menjadi mangsa bagi saya. Makanya para ulama berbicara, setan itu lebih sangat takut pertama, kedua lebih sangat benci terhadap orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah. Kenapa barakallahu fikum? Karena orang yang berilmu ini dia sedang membawa lentera. Dia akan bisa menyinari dirinya sendiri sehingga dia tahu mana lobak, mana duri, mana tiang, mana yang membahayakan, dia tahu. Dan dengan ilmu dan ojor ini dia akan memberikan orang lain sehingga orang lain bisa melihat jalan yang berbahaya. Tetapi kalau ahli ibadah hanya untuk dirinya sendiri dan dia tidak punya kekuatan untuk membentengi dirinya, maka pertama kali yang menjadi mangsa setan dengan perkara-perkara baru dalam urusan agama sehingga gampang diterima, gampang kemudian laris, yang disasar pertama kali, maaf-maaf, orang yang sedang mengidap penyakit yang kronis dalam bahasa lima Ibnu Qayyim, yaitu orang yang tidak mengerti tentang hakikat agamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa perkara-perkara baru itu menjadi sesuatu yang laris di tengah-tengah umat, di tengah kaum muslimin? Jawabannya adalah karena menyebarnya hadis-hadis lemah, bahkan sampai hadis-hadis palsu. Mungkin bagi bapak-bapak kami yang pernah duduk mendengar pembahasan tentang hadis, tidak semua hadis itu adalah bisa dijadikan pegangan. Kenapa? Tidak semua orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian kita langsung bisa menjadikan pegangan. Kita harus mengetahui hadis yang disampaikan ini adalah benar-benar dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalaupun ada di sana ada istilah para ulama ahli hadis, hadisnya itu lemah, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, atau lebih tinggi lagi hadis itu maudhu, yaitu hadis dibikin-bikin dan dibuat-buat untuk kemudian kepentingan tertentu, kepentingan guru tertentu atau aliran tertentu atau keyakinan tertentu atau ideologi tertentu dibikin untuk memperkuatnya. Maka sekali lagi inilah yang menyebabkan larisnya perkara-perkara baru dalam urusan agama. Tadi di depan kita sudah sebutkan bahwa munculnya perkara-perkara baru dalam urusan agama itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan yang sangat hebat di tubuh orang-orang Islam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormat, di antara penyebab atau musibah yang sedang menimpa sehingga kejayaan yang kita harapkan, keistimewaan hidup dengan Islam yang kita idam-idamkan menjadi sesuatu yang pudar disebabkan karena adanya bagha ba'dul muslimin ala ba'dhi, terjadinya sikap melampaui batas dan berbuat zalim sebagian muslim atas sebagian yang lain. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, bukankah banyak dari saudara kita yang kemudian menghabisi kehormatan saudaranya sendiri? Kenapa? Karena cuma ingin mengejar secuil duniawi. Dia berani memfitnah saudaranya semuslim dan saudaranya semuslimah, mengangkat dirinya dan menjatuhkan saudaranya sendiri, segenap saudara kaum muslimin dan muslimat yang terhormat. Terjadi bagha ba'dha, muncul saling makan memakan, saling terkam menerkam, saling sikut menyikut, sehingga nampak di permukaan antara muslim ini, namanya ini, menghabisi saudaranya di atas mimbar atau di tempat-tempat keramaian dan seterusnya. Barakallahu fikum. Munculnya perbuatan zalim di tengah-tengah umat ini. Yang ketiga, keistimewaan itu lenyap. Izzah, kemuliaan orang-orang Islam itu hilang di saat orang-orang Islam itu meniru-niru cara hidupnya orang-orang rendah dan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akan mulia? Bagaimana akan bisa menjaya? Bagaimana akan bisa menjadi orang tinggi sementara perilakunya tidak jauh berbeda dengan perilaku orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla? Kehidupannya tidak berbeda dengan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Qalu al-yahuda wal-nasara. Qala faman. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian akan benar-benar meniru langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan meniru mereka untuk masuk ke dalam lubang biawak. Penyerupaan yang pas, tidak ada perbedaan. Rahimani wa rahimakumullah. Kesamaan ini tentu akan memberikan arti dan mengungkap jati diri seorang muslim bahwa dia tidak memuliakan agamanya, dia tidak menghormati agama Islam itu sendiri di saat dia menyerupai kehidupan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan benar-benar meniru langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalaupun mereka itu masuk ke dalam lubang yang paling sulit, yang paling berat, kalian juga akan mengikutinya. Kata Rasulullah alaihissalam. Para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah alaihissalam, al-Yahuda wal-Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud yang kita akan tiru pas percis hidup mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa lagi kalau bukan mereka, bapak-bapak kami yang terhormat, yang mengerti dan mencium baunya wangi ilmu Islam ketika melihat anak-anak kita di masa sekarang ini. Kaulah muda dan mudi, bahkan sampai orang tua, kita menjumpai dan menemukan banyak hal kehidupan orang-orang kafir yang ditiru oleh saudara kita muslimin dan muslimat. Itu adalah sebagai gambaran, sebagai sebuah pelajaran bahwa orang-orang Islam sudah tidak lagi percaya terhadap agamanya sendiri. Orang-orang Islam sudah tidak lagi puas dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama. Bagaimana akan kemudian menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat, bangsa yang punya wibawa, kapan kalau kehidupan mereka meniru kehidupan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasara? Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita orang-orang Islam, bahwa pudarnya kewibawaan, kejayaan orang-orang Islam itu disebabkan karena kesalahan-kesalahan kita. Disebabkan karena ulah tangan kita orang-orang Islam, sehingga barokah beragama itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu contoh ayat yang menjelaskan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata Allah Azza wa Jalla, berhati-hatilah orang-orang untuk menyelisihi perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk ditimpakan kepada mereka musibah. Musibah, musibah, musibah, musibah yang tadi kita sebutkan, sampai kemudian musibah orang Islam meniru kehidupan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu disebabkan karena kita meninggalkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi yang dibacakan oleh Pak Imam? Himbauan dari bupati kita di Sumbawa Barat ini. Maka kita sebagai rakyat harus memberikan dukungan, karena di sana ada hal-hal yang berbau dukungan terhadap agama orang-orang kafir kepada Allah. Di antaranya tadi disebutkan memainkan barakallahu fikum trompet. Itu adalah ciri khas mereka dengan agamanya. Maka di saat orang-orang Islam meniru hal itu, berarti dia telah memberikan amunisi kebanggaan orang-orang kafir, sekaligus orang Islam itu langsung menginjak tuntunan dan bimbingan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagaimana kita akan menjadi bangsa yang terhormat? Bagaimana kita menjadi orang yang mayoritas punya wibawa kalau itu yang kita lakukan dan terjadi di tubuh kita orang-orang Islam? Maka oleh karena itu, tidak ada langkah dan cara kecuali harus kembali kepada tuntunan agama, harus kembali kepada pengajaran agama kita sebagaimana datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kata beliau, ju'ilal dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijadikan rendah dan hina orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hal ini sebagai panggilan buat kita orang-orang yang mengimani beliau, agar mau belajar apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. kita adalah orang-orang yang disebut dengan ahlul masjid, adalah orang yang meramaikan rumahnya Allah Azza wa Jalla. Rumah ini adalah miliknya Allah. Ada aturan-aturan yang telah diletakkan di dalam agama. Kita mencoba mengkajinya. Memasuki rumahnya Allah, jangan kita berdalih dengan apa katanya guru saya, apa katanya ini, tetapi kita harus hormat. Kita masuk ke rumahnya Allah Azza wa Jalla dan kita ingin bersembah sujud kepadanya, maka kita jangan keluar dari tuntunan Allah Azza wa Jalla. Kita mulai periksa solat kita, tata cara solat kita. Sudah beradakah kita dalam tuntunan-tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbir, muadzin, takbiratul ihram di dalam solat, sampai kemudian salam, sampai kemudian zikir padanya. Sudah disempurnakan teladan dari Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau mengkajinya, tinggal kita mau mendalaminya. Ini adalah salah satu contoh perbaikan ke dalam tubuh kita sendiri. Orang-orang Islam, kita ingin menjunjung tinggi apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya segenap saudara kaum muslimin ada utusan, mungkin ke tempat kita ini diutus oleh bupati kita sebagai kepala desa, atau mungkin Pak Camat, atau mungkin RT dan RW, utusan itu membawa mandat dari Pak Bupati. Kita mencoba untuk mengkajinya, kita mencoba untuk memahaminya, kita ulang-ulang sampai kita paham apa yang dimaksud. Setelah kita mengerti maksudnya, kita mencoba untuk kemudian melaksanakannya. Tidak mau kemudian melanggar sedikit pun, padahal dia adalah utusan bupati, barakallahu fikum, manusia. Sementara utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepercayaan Allah di tengah umat ini, kita banyak kemudian menyainginya, mengadakan perkara-perkara baru dalam tuntunan agama yang tidak pernah dibawa oleh beliau. Bukankah ini adalah kejahatan besar terhadap Allah Azza wa Jalla sang pengutus? Bukankah ini adalah pelanggaran besar terhadap putusan Allah Azza wa Jalla? Namun terkadang jarang kita menyadari hal itu. Maka oleh karena itu, mari kita belajar tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua agama. Pengajaran agama ini sudah ada contohnya mulai dari A sampai Z. Tinggal kemauan yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Jangan sampai di saat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, seolah-olah kita sedang membawa bekal yang sangat-sangat banyak, sesampainya di sisi Allah, ternyata bukan sebagai bekal, namun sebagai sebab kita disiksa di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita semangat untuk mengadakan atau melakukan perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Alaihi Wasallam, lalu kemudian kita bermalas-malasan untuk melaksanakan tuntunan dari Nabi Alaihi Wasallam. Bahkan kita benci di saat ada orang yang mengajak kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ini terbalik 180 derajat? Bukankah kerugian kalau kita anggap bekal yang kita bawa banyak ternyata bukan menjadi bekal di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka oleh karena itu, siapapun yang sayang terhadap saudara yang muslimin, siapapun yang ingin mengembalinya kejayaan Islam, tidak ada jalan dan langkah kecuali kembali kepada tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini menjadi penggugah bagi segenap saudaraku kaum muslimin untuk kita semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla dan menjadi terbaik di dalam agama Islam, yaitu terbaik dengan selalu konsekuen berjalan di atas bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin.